Request yang banyak banget. Insya Allah turutin satu-satu ya. Saya langsung aja untuk lagu yang kedua. Bareng Salvana. Langsung request dari kalian dibawain ya. Salvana. Joss. Ulala. Special request. Bonyor. Dari cewek-cewek cantik di SMA Negeri 1 Geger. Terima kasih. meriah lagi. Lagunya sayang udah. Eh salah, lungset udah ya.